Eits, itu bukan beduk. Ini bunyi perut ayah. Makanya jangan salah pilih susu. Minum Milk Life Lactose Free. Biar aman di lambung, bebas kembung. Bisa bikin takjil pakai susu Milk Life dong. Iya, dengan 100% susu segar, puasanya lancar. Untuk buka dan sahur, Milk Life Lactose Free. Aman di lambung, bebas kembung.